ملازمة خشية الله تعالى. الرحمن الخشية تنبو في منابع Al-Khashiyah itu tumbuh dan muncul dengan apa? Anis. Dengan ilmu dan sedangnya, enggak cuma ilmu tok. Ilmu dan Usman. Ilmu dan amal. Abdullah, al-ilmu dan ta'zim. Jangan lupa ya. Khasyyah muncul dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Sufyan, ilmu apa yang dibawakan di sini? Ilmu syar'i yang bermanfaat. Nah, dari khasyyah itu. Nah, saya bergerak di jalan itu, saya bergerak. Sambil saya bergerak, saya bergerak dan tanya. Yang bagus sih, yang bagus dunia gitu ya. Tahu sendiri lah. Abu Zirwan, ketika ilmu itu membuahkan khasyah, apa nama rahmat? Apa hasilnya setelah itu? Tapi jangan cuma diri. Ketika muncul yang namanya khasyah, maka disitakan muncul yang namanya amal. Barakallah. Maka intinya khasyah itu pada al-ilmu wal-amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-rabi' yang keempat. دوام المراقبة upaya untuk terus menerus memiliki sifat muraqabah. Dawam kontinu, kesinambungan terus menerus. Al-muraqabah memiliki sifat al-muraqabah. Al-muraqabah barakallahu fikum merupakan martabatul ihsan fil ibadah. Martabat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, nama ihsan, apa kata beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah yang kalimat tadi anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala seakan-akan engkau melihat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah yang namanya muraqabah.

ini sebuah kondisi di mana dia harus melebihkan khaufnya, tapi jangan terlalu berlebih. Kondisi yang lain pada kawas itu mengharuskan dia lebih mengedepankan roja. Seperti ketika dalam keadaan sakratul maut. Sedang sakratul maut pada kawas itu diharapkan untuk memiliki sikap roja, mengharap yang lebih. Yang lebih. Itu yang disebutkan sama Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arba, rawahu Muslim. La yamutanna ahadukum la yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu dhanna bi rabbih. La yamutanna ahadukum illa wahuwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian untuk meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan dia husnul dhon, berbaik sangka kepada Rabbnya. Nah, keadaan yang semacam ini barakallahu fikum mungkin dicapai dengan ar-raja. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, maut hendak menjemput, maka dia kedepankan rojaknya. Dengan adanya rojak tadi barakallahu fikum akan memunculkan husnuzan kepada Allah. Diharapkan dia mampu untuk mengatasi keadaan kritis yang sedang dialami yang namanya sakaratul maut. Sebab kalau dalam keadaan sakit keras yang semacam itu, kemudian dia kedepankan khaufnya, rasa takut yang berlebih, membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Saya membuat orang tadi tidak sabar, mungkin bisa murtad dari agama. Musibah yang sangat mendera, sangat sakit dan segala macamnya, ditambah dengan khauf yang berlebih, membuat dia tidak sabar, bisa mendengati, bunuh diri atau apa, salah kafir oleh si ala kulli hal. Intinya barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Ini masalah cukup besar dibahas oleh para ulama. Intinya secara keadaan normal para muslim harus memiliki dua-duanya, al-khawf ar-raja. Namun dalam kondisi-kondisi yang tertentu, terkadang dia melebihkan khawfnya, terkadang dia melebihkan rojanya. Fleksibel sesuai dengan kemaslahatan yang dia capai. Ingat, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam khawf. Semua kesalahan, semua keadaan ini merupakan fikrah yang kaum khawarij. Jangan pula berlebih-lebih dalam rojak dalam semua keadaan ini merupakan fikrah yang kaum irja. Tapi puasa pun bainahuma, tengah-tengah antara kita. Qala rahimahullah. Jadi faham kita ya. Qala rahimahullah ta'ala. فأقبل على الله بكليتك. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Aqbil, hadapkanlah wajahmu, dirimu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulliyatik, secara total. Jadi menghadap kepada Allah secara totalitas. Waliyamtali qalbuka bimahabbatih. Dan hendaknya hatimu penuh dengan kecintaan kepada Allah. Hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka bi dzikrih. Dan lisan kamu dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa istibsyar, dan merasa berbahagia, wal farah, bersuka cita, bersurur, bersenang hati, bi ahkamihi, dengan hukum-hukum Allah, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini semuanya perkara-perkara yang membuat seorang bisa mendapatkan itu semuanya. Bisa mendapatkan al-muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala, dan bisa mendapatkan al-khawf ar-raja secara stabil. Ini yang keempat ya. Yang berikutnya, yang kelima. Yang keempat sudah sebab insyaAllah ya. Ini semua terkait dengan adab kepala dina. Ini semua terkaitannya dengan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Khafdul janah. Wanabdul khuyala'i wal kibriya'. Khafdul janah itu merendahkan sayap. Artinya memiliki sikap rendah diri. Khafdul janah itu ketawaduan. Rendah diri. Wanabdul khuyala'i wal kibriya'. Dan membuang sifat kesombongan dan keangkuhan. Ini barakallahu fikum ada seorang talibul ilmi di nafsi kaitannya dengan sesama hamba. Ketika dia bermuamalah dengan sesama hamba, harus memiliki sifat-sifat ketawaduan dan menghilangkan keangkuhan. Tahalla bi adabin nafsi. Hendaklah engkau menghiasi diri kamu dengan adab-adab nafsi, adab-adab jiwa. Seperti kata al-afaf, memiliki sifat al-afaf atau izbah. Al-izbah barakallahu fikum ialah menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, izbah. Maka para talibul ilmi, para pencari ilmu syar'i, dia harus memiliki sifat al-izbah. Ay al-izbatu amma fi aydin nas, menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada di tangan orang lain. Yani yang berkaitan dengan perkara yang haram. Harus aibah, menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram, memakan perkara-perkara yang haram. Dan tidak begitu perhatian dengan apa yang ada di tangannya orang lain, yang dalam bentuk harta benda yang dimiliki sama orang lain. Kerana aibah. Ada muhim untuk orang talib ilmi. Ya Allah, saya mulai terus. Oh, temannya ini kok tidak punya apa ini. Hah? Ya, si, boleh ya. Nah ya. Lihat temannya kok. Masya Allah. Kirimannya banyak sekali. Pak Lirik kemarin, wesselnya itu sangat kita sendiri. Hah? Dekat-dekat nanti apa? Apa itu begini-gini? Ya, sekali kan meminya atau apa gitu. Selan ini umumnya Pak, dikarenakan sudah biasa dengan temannya sendiri, sifat yang semacam ini biasa umum. Ya Allah, ya Allah. Anda-anda katanya orang sini ya. Anda itu makan di warung. Di posi gitu. Ya Allah, ngeposi kita orang. Kita orang di posi makan di warung. Ya Allah, anda-anda. Ini sepintas barakallahu fikum biasa di kalangan para pelabur ilmu dikarenakan teman-teman sendiri. Tak akrab satu biasa itu. Saya kalau punya perut, dia juga begitu. Dia sekarang punya perut, ya gantian juga begitu. Ya. Padahal barakallahu fikum itu menghinakan sifat al-ifa. Yang namanya al-ifa amma fi aidina. Menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada pada orang. Gak mampu masih perlu salat dia itu bahasa neko-neko. Nah kemudian ngerawat ke temannya pulang obat walat tiga orang ini yang boleh kasih wesel ini ngerawat terus tiga orang tadi itu. Kesel ya sih kayaknya kalau minum jahe ya sekali ya. Ini minum aja jahenya. Saya tak faham sih dari mana saya dapat jahe ya. Maunya dia apa enak? Jadi itu mengharapkan orang lain tadi itu untuk memberikan jahe untuk dirinya. Ringan masalahnya. Kalau itu bukan ada seorang para ilmi yang sungguh. Saya terbuka cerita yang seperti ini ya. Nada umum di kalangan itu. Bukan berarti larangan awal dilarang tahun bukan. Jangan salah paham. Atau misalkan perkara mengharuskan, misalkan butuh apa namanya tip X atau apa kita nggak punya, apa yang kita terus membahasnya. Ini aja yang lain membahasnya. Yang dipakai tadi itu hal-hal yang dimiliki oleh banyak orang. Ada dimiliki sama seorang dan tentu melama-lama terus sehingga mendapatkan yang satu itu. Insya Allah bisa dikerjakan dengan baik. Maka seorang talib ilmi harus memiliki sikap al-ifa. Apalagi itu perkara yang haram. Alamnya jelas haram. Makanya berat dari seorang talib ilmi berat. Gitu ya, betul kan ya? Tidak ada kiriman dari Ambon. Serap dan yang ada cukup untuk makan saja gitu. Ya, jadi bayar sebelumnya lah. Makan saya 3 kali. Tapi yang namanya orang kan membutuhkan sesuatu penyegaran di mulutnya. Sudah tuh ya. Entah kepingin makan gorengan atau kepingin makan buah atau kepingin makan es yang segar itu atau kepingin hangat yang menyegarkan itu. Di sini kamu digoda ya. Salah-salah berilmi yang punya adab di nafsi, tidak mungkin macam-macam. Baik mulut, selesai. Pengen-pengen apa? Nanti Pak Jir. Nanti. Disibukkan dengan perkara-perkara lain yang positif. Tapi digoda, melihat temannya, Masya Allah, enaknya di pojok sana itu teman-teman. Sambil bergurau dan haria, menikmati gorengan pisang. Harum sekali dari sini, baunya itu. Masya Allah. Kayaknya ada aroma sesuatu yang saya suka. Apa itu? Masya Allah, aroma kopi. Namanya pada minum kopi sisi semua mereka ini. Tergoda. Selama yang tidak memiliki ifa ya sudah. Terbawa sama hidungnya tadi itu. Kayaknya banyak. Masya Allah. Ya apa ini Pak? Gitu ya. Biasa ya. Bagaimana dia kan? Oh biasa lah kan, apa namanya goreng. Boleh libur ke ini? Itu sudah mulai goyang ifanya. Sudah mulai goyang ifanya. Seharusnya, tidak usah masing-masing. Tapi tak sorot macam itu. Temennya gimana? Masing-masing cuma membawa satu buah pisang goreng ini masing-masingnya. Ya apa ini? Ya apa ini tinggal yang tangan kita masing-masing ini? Ya, nah apa lah, apalah dua. Nah, kita mulai lagi, lebih goyang lagi di ipahnya ini. Kok belah dua lah. Nah, temennya ni apa ni? Dikasihkan kok mulutnya masih kepingin menikmatinya, mau dihabiskan, kok kasihan temen ni, nggak ada kiriman dari apa ini? Akhirnya tiga berhari dicurikan begitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, yang lainnya juga begitu ini. Masya Allah sih, nampaknya bagus gitu ya, tahun antar para ikhwan itu. Kalau mereka sih bagus, tahu dengan ikhwan itu, tapi antumnya yang kurang bagus. Karena antum mulai melongok-longok melihat sesuatu yang ada pada orang lain. Itu namanya mengurangi sikap aisyah. Tamam? Itu untuk kasus kita goreng dari itu. Apalagi poin perkara yang lebih besar daripada itu. Besar telah hadir kita. Hah? Umurnya sudah mulai tua nih. Ini berapa nih? 25. Atau 25. Udah 25 ya. Akhirnya sudah tua kali. Berapa nih? 22-23 Masya Allah. Hah? 32 atau 2 ya? Nah itu. Saya itu lah ya. Yang lebih besar tentunya dengan jumlah yang besar lagi. Minta waktunya ini. Masa kalau jadi laki-laki memucah punya benak pikiran untuk segera berubah tangga. Sebenarnya ya. Masya Allah gini-gini. Tapi yang namanya rumah tangga itu membutuhkan modal untuk mendapatkan seseorang. Itu bukan betul. Kalau ada orang berbaik hati tiba-tiba datang kepada pada antum, Rip. Ya mungkin gimana ya? Iyalah, gitu. Karena tidak semua orang seperti itu. Gitu. Terkadang dia harus berusaha mencari cari sana, cari sini, cari itu butuh sesuatu modal sebenarnya katanya. Apalagi jadi disetujui, oke, kamu sudah sepakat, baik. Itu lebih lagi membutuhkan sesuatu yang lebih lagi. Proses apa namanya mengurus menyuratnya, kemudian biaya ini biaya itu, semuanya berurus. Memang orang tua sih, bagus, mana be? Aduh, tidak ada. Ini belum panen sawahnya di Klaten Trip. Gimana ini? Kalau kamu mau menunda 3 bulan lagi pas masa panen, mudah-mudahan panen besar bisa untuk kamu Trip. Waduh, sudah gak mungkin 3 bulan lagi Pak. Ini nunggu sepekan aja gak mungkin ini Pak. Harus ini dalam satu pekan aja harus ini Pak. Wah, pusing apa ini? Benar ni. Ini apa ini? Wah, ini ada sahibna yang sahibul mal lah. Sahibul mal. Ya, hei, ya ada. Kau nak beri sendiri? Satu bandi. Iya. Kau nak kamu beri sendiri? Biasa kamu jalan ke sendiri. Apa ini? Saya ini sudah selesai. Masya Allah, lagi kita ni. Ya, sama Ahmad ini dan harus dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Terus gimana? Nah itu, gimana ya? Tapi karena tidak punya sesuatu ini, tuh ada nggak ya? Ya, 1 juta 2 juta lah. Bayangannya karena diri ini mau pinjam mau utang. Nah, kalau mau pinjam dan mau utang sih semua orang bisa ya. Nah, yang dimaksudkan sekarang ini siapa tahu atau mau tahun sama saya. Ya, waktu banyak lah. Kalau uangnya itu miliaran ya. Ya, 1-2 juta saja lah. Nah, itu caranya antum ini loh. Sahih pak ini yang sudah segera menuju ke tempat yang diinginkannya ini. Gimana? Gimana dari? Ini berat ya, terlalu banyak contoh kasus tengah lapangan, bukan tengah lapangan, di lapangan dalam kehidupan keseharian. Sesuatu yang betul-betul kalau kita perhatikan itu mengurangi rasa ihsan. Kalau kamu pinjam, saya utang. Itu tidak ada masalah. Jangan asumsi kamu betul-betul berniat untuk mengembalikannya. Itu yang namanya muruahnya kamu itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau sampai sanirasi, tangannya gini-gini, 1-2 juta lah. Tangannya gini-gini, maksudnya ya, ya maunya ngomong, ya dikasih fulus. 2 juta, saya pakai mau nikah, gitu. Cuman, bahasanya dibikin begitu. Ya, gimana, sementara ini jadi serba gak enak ini. Mau tiga, mau gak ngerti, nanti pikirannya gak bersahabat, gak berteman. Pikirannya mungkin gak tahu, dan semisalnya. Ngerti kok, ini kok. Kayak gini gimana, akhirnya ya, dengan terpaksa. Iyalah. Lancar. Acaramu, tapi jangan mengorbankan iffah. Ada mayaman. Maka seorang talibul ilmi barakallahu fikum betul-betul harus perhatian dengan hal yang macam ini. Harus menjaga iffahnya. Tahalla bi adabun nafsi minal atas. Minal atas. Barakallahu fikum. Wala wala. Saya tadi salah ya. Firman yang menjaga kehormatan diri. Lawan daripada asas ialah su'alun nas lihajati nafsi takatsuran. Lawan daripada asas ialah su'alun nas lihajati nafsihi takatsuran. Meminta orang lain soal, meminta-minta kepada orang lain lihajati nafsi untuk kepentingan pribadinya, takatsuran dalam rangka untuk memperkaya diri. Lawan daripada iffah. Yang ini disebut dengan tasawul atau soal dan muharram, kecuali pada keadaan-keadaan yang tertentu. Itu definisinya. Su'aluna dihajati nafsihi takasuran. Allahumma sa'ah. Minta lo ya. Kalau utang, lain pembahasan. Diminta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya dalam rangka takasuran. Allahumma sa'ah. Nah, tidak usah. Tidak usah, tidak usah. Al-Aqab. Baru satu. Belum menyebutkan banyak saja. Al-Aqab, Al-Hilm, Al-Sabr, Al-Tawab, Al-Haq, Al-Sukun, Al-Fa'ir, Al-Waqar, Al-Razana, Qafl Al-Janah. Ini poin-poin penting yang harus sedikit dirinci. Itu semua terkait dengan adabun nafsi berkaitan dengan diri kamu dengan orang lain. Tidak usah. Kita cara itu jangan menumpuk, pelan, perlahan, pasti. Targetnya 3 tahun. Ada yang lain? Bedanya alifah sama muruah. Alifah dengan muruah. Ini sebenarnya perkara yang berbeda. Seorang yang memiliki alifah untuk menjaga muruah. Muru'ah itu harga diri. Harga diri. Kalau iffah itu disamakan dengan kehormatan diri. Ya, masih berkaitan. berkaitan. Tapi terkait dengan muru'ah itu banyak dan macam-macam. Terkait dengan tindakan, ucapan, itu muru'ah. Kalau ifkah ini terkait dengan sesuatu yang ada pada orang lain, harta benda yang dimiliki sama orang lain, tidak memandang, melongok atau menengok pada harta benda yang dimiliki sama orang lain. Sehingga tidak sampai pada tingkat meminta-minta orang lain tersebut harta benda milik mereka untuk kepentingan pribadimu dalam mereka memakai itu. Muru'ah lebih luas daripada itu. Seseorang yang tidak punya ifkah tidak punya muru'ah. Orang yang punya ifkah punya muru'ah dalam bab tadi. Jadi muru'ah memiliki keterangan yang lebih luas daripada itu. Seseorang misalnya, seseorang, memang ketahuan kencing sambil berdiri menghadap ke arah pohon, misalnya gitu ya. Nggak ada orang pengen kencing sambil berdiri ke arah pohon, ketahuan ada orang yang lewat. Siapa ini? Antri. Antri kencing sebetulnya begini nih, berdiri di menghadap ke arah pohon. Dipenuhi orang ini mengurangi muru'ahnya. Nah, mengurangi muru'ahnya. Harga dirinya. Terus ya. Orang pakai jubah, jenggot, masya Allah, dengan pelan tua, paleran. Senengnya kalau malam tongkrongan di warung terus. Hah? Di warung. Sama yang lainnya kan, semua orang lain yang rokokan apa segala macam, ini bersifat semua ini gitu. Ambil minum, apakan apa atau segala macamnya, di depannya ada layar kaca segala macamnya. Sangat. Itu tindakan-tindakan yang mengurangi muru'ah. Bahkan dalam poin-poin tadi ada perkara yang haram. Apakah dikatakan mengurangi ifah? Sebenarnya tidak. Karena tidak berkaitan dengan harta benda yang dimiliki sama orang lain yang kamu tengok dia yang kamu ingin mendapatkannya. Tapi ini terkait dengan sebuah tindakan secara umum yang mengurangi harga diri. Yang muru'ah memiliki sifatnya sendiri. Panjang membahasnya. Panjang membahasnya. Panjang. Sehingga al-ifah ini satu bagian dari muru'ah. Sementara muru'ah memiliki cakupan yang lebih luas daripada ini. Nah, bawa naik. Kalau apa Rit? Gimana waktu sama saudara dia? Saudara iman, Islam, gandum, nasab. Nasab. Gimana bentuknya, Rit? Contoh, kasus. Minta uang. Sama siapa? Sama kakak. Mas. Iya, mas. Gitu ya. Kiri-kiri. Diri dia. Sekarang misalkan saudara kamu tadi, kakak kamu tadi, itu posisinya sebagai pengganti orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua keluarga yang ada seterusnya. Aneh. Misalkan dia posisinya menggantikan kedudukan orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua yang ada di rumah itu. Ya, kewajiban dia ngasih. Sama kayaknya sama orang tua yang belum menikah. Ah, tidak perlu siapa, apa kitabnya itu tetap sudah terbeli, ada masalah. Sehaknya seorang anak untuk kewajiban orang tua, selagi mereka mampu. Itu pula orang-orang yang memiliki posisinya orang tua, kakak tertua. Jadi setiap orang yang mengurusi semua yang ada di rumah tadi, semua kebutuhan ngomongnya tadi. Nggak ada mas, mas, mana mas, ada mas, kan, dengan batasan untuk perkara-perkara yang betul-betul hajatnya. Tetapi kalau tidak, nah itu orang tua masih ada, atau masih sama orang tua, atau punya kakak-kakak, mbak-mbak segala macam, bisa mapan-mapan. Nah, itulah satu jaga ifa. Walaupun surat ini, nah, itu punya kaya begitu, wah kebetulan kaya ini. Mas, aku mondok ini mas. Masya Allah, Rip. Di mana belajar itu? Di kayu mas. Tapi, ini tadi itu. Tapi apa ya? Ya tahu lah mas, namanya mondok aja butuh biaya. Saya butuh banyak biaya ini mas. Kitab harus dibeli banyak mas. Satu bulannya tuh makan itu 300.000. Saya mondoknya 3 tahun ini. Kirim mas ya. Jangan ya, naik-naik. Yang enggak begitu ya, ya karena perempuan yang diinginkan itu harus dari keselamatan. Nah, kalau misalnya, misalnya kita berlanjut, ya melakukan perbuatan yang menghilangkan kita. Jadi contohnya pagi deh. Enggak. Terlalu demikian, jangan bilang lagi. Yang pertama jangan ulangi lagi, dan yang kedua harus kebaikan dia dengan timbang. Ya. Dapat contohnya ini dibaca nanti. Si A ini masih saudara kamu atau orang lain? Nah, ke orang lain di dunia dia. Jadi contohnya kayak tadi itu misalkan ya. Jadi tidak ada mulai, tidak ada sulit, tidak ada apa. Mintanya disini anget ini enak ini sehingga kan berhasil membuat Al-Fawbil tadi itu memberikan saya anget bantu baru ngerti ini memerlukan rasa ifat saya maka jangan ulangi lagi jangan berusaha dengan suatu tenaga ketika tubuhnya sesuatu dengan tanpa harus dia minta ini yang suka apa ini kayaknya butuh yang suka dia senang es kayaknya langsung untuk belikan es untuk antunya sudah kalau heran apa yang dulu itu ya tapi nah kalau sudah terkena penyakit yang satu itu penyakit yang non ifah non tanpa ada rasa ifah bahaya itu jadi penyakit bisa. Jadi watak kebiasaan seorang itu. Sehingga dia merasa santai, enggak ada dosa wala enggak ada apa gitu santai. Dia seperti itu. Yang pertama di bulan korban pertama. Nanti di bulan jalan terus gitu. Nah jadi terkenal sebagai sebuah bermasyakil. Banyak orang muskilah dikarenakan senang macam itu. Minta harus seperti pangkat dipotong dari akarnya, tinggalkan ke semuanya, sekuat tenaga, dan diganti dengan tenaga yang lebih bagus. Nah, ada waktu yang insya Allah. Tapi insya Allah, cukup, diresahi baik-baik. Ini pelajaran bukan pelajaran mata-mata teori, tapi ini sudah terkait dengan masalah pengamalan dalam kehidupan saya. Resapi apapun dipraktikkan dalam kehidupan yang bisa merubah akhlak dan merubah muamalahnya sama-sama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.